Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babun ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab apa yang datang bahwasanya sebab kekafiran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Wa qawlillahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama kalian. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitabit tauhid, kesesuaian bab dengan kitabut tauhid, annal musannif rahimahullahu lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu 'ibadul quburi ma'al amwati min asy-syirkil mudadd lit tauhid أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwasanya musannif Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menjelaskan sebagian perkara yang dilakukan oleh para penyembah kubur terhadap orang-orang yang sudah mati berupa kesyirikan yang bertentangan dengan Tauhid, beliau ingin di dalam bab ini untuk menjelaskan sebab perkara tersebut agar diwaspadai dan dijauhi, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ma jaa ay minal adillati, apa yang datang yaitu dari dalil-dalil. Tarkihim bil jarri atfan ala al mudafi ilaihi kufri. Dijar diatafkan kepada mudaf ilaihi, yaitu kufri. Sababa kufri. Al ghuluwu huwa mujawazatul haddi والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به. الغلو yaitu melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam pengagungan, baik dengan ucapan, keyakinan, dan melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fissalihina minal anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim. Terhadap orang-orang saleh, baik dari kalangan para nabi, para wali, dan yang selain mereka. Ahlul kitabi humul yahudu wan nasara. Ahlul kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. La taghlu fi dinikum, la tata'addu, la tata'addu. La tata'addu. Ma haddadallahu lakum. La taghlu fi dinikum, yaitu janganlah kalian melanggar apa yang telah Allah Azza wa Jal batasi bagi kalian. Faghala an-nasara fil masihi wa ghala al-yahudu fi Uzairin. Maka orang-orang Nasara pun bersikap melampaui batas terhadap Isa al-Masih, dan orang-orang Yahudi bersikap melampaui batas berlebih-lebihan terhadap Uzair. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut. Yanhallahu al-Yahuda wal-Nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله. الله سبحانه وتعالى melarang orang-orang Yahudi dan Nasara dari melanggar apa yang telah Allah Azza wa Jal batasi bagi mereka, yaitu dengan tidak mengangkat makhluk di atas kedudukan yang Allah Azza wa Jal telah mendudukkannya padanya. Wa yunziluhu al-manzilata allati la tanbaghi illa lillahi, yaitu dan tidak mendudukkan makhluk pada kedudukan yang tidak pantas kecuali bagi Allah semata. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab. Anna fiha an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan, bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat larangan dari sikap berlebih-lebihan secara mutlak. فَيَشْمَلُ الْغُلُوَ فِي الصَّالِحِينَ, maka ayat tersebut mencakup sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. وَالْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ عَامٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ تَحْذِيرًا لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِي نَبِيِّهِمْ وَصَالِحِيهِمْ وفعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. Dan pembicaraan di dalam ayat tersebut, meskipun ditujukan kepada ahlul kitab, namun pembicaraan tersebut umum, mencakup seluruh umat ini, dalam rangka memperingatkan mereka dari memperlakukan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagaimana perbuatan orang-orang Nasara terhadap Al-Masih alaihi salam, dan sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi terhadap Uzair. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, tahrimul ghuluwi fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dhalika. Diharamkannya berlebih-lebihan terhadap individu-individu, amalan-amalan dan yang lainnya. Athaniyatu yang kedua, ar-raddu ala al-yahudi wal-nasara ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, serta orang-orang yang menyerupai mereka, dalam sikap berlebih-lebihan mereka terhadap individu-individu, amalan-amalan, dan yang lainnya. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidali fid dini wa jami'il umuri baina janibayil ifrati wa tafriti. Hasungan untuk senantiasa bersikap pertengahan di dalam agama ini dan seluruh perkara antara dua sisi, berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Rabi'atu, yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi, peringatan dari kesyirikan, sebab-sebabnya dan wasilah-wasilahnya, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepadanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuhin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asmaihim. Maka tatkala mereka, yaitu orang-orang saleh tersebut, telah meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah pada majlis-majlis mereka yang mereka dahulu duduk padanya patung-patung, dan namai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, dan tatkala itu patung-patung tersebut belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu 'ubidat, hingga tatkala kaum tersebut telah meninggal dunia dan ilmu pun dilupakan, maka diibadahilah patung-patung tersebut. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, qala ghairu wahidin min as-salafi lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, lebih dari satu dari kalangan salaf mengatakan, tatkala